Di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya jalan ke surgalah dengan ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu, yang melalui jalan, berjalan, baik secara hissi, yaitu melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, atau melakukan jalan mencari ilmu secara maknawi, yaitu mendengarkan ceramah, mendengarkan radio, membaca kitab, yang itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan ilmu, maka balasannya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya bihi dengannya jalan menuju surga. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ilmu agama Allah, terkhusus lagi di dalam rumah Allah, maka hendaknya ikhlas mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan masuk surga. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mengaku beriman. Terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang melisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-11, berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, yaitu membuat kemaksiatan, dan termasuk kerusakan adalah berbuat nifaq, yaitu menampakkan keislaman tapi menyimpan kekufuran. Sehingga dari sifat nifaq ini akan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka beralasan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya saja kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan, disebabkan karena rusak fitrahnya. Orang yang membuat kerusakan menyangka dirinya berbuat kebaikan, menyangka dirinya memperbaiki. Ini di antara kerusakan fitrah seseorang. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid di dalam menjelaskan ayat ini. Di antara pelajaran atau faedah yang diambil dari ayat ini, kata beliau, adalah tanbih ala adamil ihtirar bi aqwali ahlil hawa ahlil ahwa afan wa in zahrafuha bidda'wa, yaitu peringatan jangan tertipu dengan perkataannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang selalu menuruti hawa nafsu, mengekor hawa nafsu. Dikatakan mengekor hawa nafsu karena apa yang dia anggap baik oleh hawa nafsu, dia anggap baik. Apa yang dianggap jelek oleh hawa nafsu, maka dianggap jelek. Walaupun Al-Quran dan Sunnah memerintahnya, tapi kalau hawa nafsunya mengingkari, tidak menyukai, maka dia ingkari, dia membencinya. Sebaliknya, walaupun Al-Quran dan Sunnah melarangnya, tapi sesuai dengan nafsunya, hawa nafsunya mencintainya, menyenanginya, maka dia menurutinya, mencintainya. Maka dikatakan ahlul ahwa, orang yang mengikuti ahlul hawa, hawa nafsu. Maka ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu, karena dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang pertama, jangan tertipu dengan perkataan mereka. Walaupun, meskipun mereka menghias-hiasi perkataan dengan indah, dengan pengakuannya, karena bila itu adalah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak ada sesuatu pun yang indah. Karena itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang lain, kata beliau, wafiha, dan di antara faedah yang lain dari ayat ini, at-tahziru minal ihtirar bil-ra'yi. Yang pelajaran yang lain adalah berhati-hati dari tertipu dengan ar-ra'yu, pendapat, ide, malam yakum ala sihatihi dalilun min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selagi pendapat itu, ra'yu itu tidak didukung dengan dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan benarnya pendapat itu. Dikatakan ra'yu karena bukan dalil, maka perkataan siapapun yang tidak dihukumi itu dalil, maka itu ro'yu. Ro'yu. Adapun perkataan yang dalil adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ini dalil. Yang kedua adalah kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini dalil. Adapun perkataan selainnya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan itu perkataan benar apabila didukung dengan dalil. Sesuai dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini di antara pelajarannya, berhati-hati dari pendapat yang tidak didukung dengan dalil. Diambil dari mana ayat ini menunjukkan itu? Karena orang munafik, ketika dikatakan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya sudah kami berbuat kebaikan. Jadi dengan ro'yunya, dengan pandangannya, dia merasa berbuat kebaikan. Sedangkan yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan, itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Milisi Al-Quran dan Sunnah. Dan berbuat kerusakan di muka bumi. Akibatnya berbuat kerusakan. Tapi mengaku muslihun. Mengaku berbuat kebaikan. Oleh sebab itu jangan tertipu dengan pendapat orang mengatakan ini baik. Kecuali didukung dengan dalil. Memang disebutkan dalam Al-Quran itu baik. Atau disebutkan dalam Al-Quran As-Sunnah Rasulullah SAW, disebutkan dalam Sunnah Rasulullah SAW itu baik. Baru kita katakan baik. Maka ro'yu siapa saja, ide siapa saja, pendapat siapa saja harus ditimbang dengan dalil. Benar dan tidaknya ditimbang dengan dalil, ya ikhwan. Lalu kata beliau, "Fama aktsara man yusaddiqu bil kadhib wa yukadzibu bis sidq ijaahu wa hadza minal fasadi fil ardi fama aktsara." Alangkah banyaknya ta'ajub, alangkah banyaknya orang yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran. Awilah datang kepadanya ini, yang dusta dibenarkan, yang jujur didustakan. Ini ya ibu, ini zaman beliau, sudah 100 tahun yang lalu kurang lebih, sudah mengatakan maaf, betapa banyaknya orang itu yang dusta dibenarkan, yang jujur didustakan. Wahada, kata beliau, ini minal fasad fil ard, termasuk kerusakan di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, innaha satati alan nas sinun khadda'ah yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in yuhawwanu fiha al-amin. Wayantiku fiha ar-ruwaibidah kila wa marruwaibidah ya Rasulullah qal safi yatakallamu fi amril am. Awkamakol, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu, zaman yang penuh dengan penipuan. Orang banyak tertipu dalam tahun-tahun tersebut. Ini ya, Tuhan. Rasul sudah mengkhabarkan akan datang nanti suatu waktu yang penuh dengan penipuan sehingga banyak orang tertipu. Kenapa? Yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang dusta dipercaya. Pendusta malah dipercaya. Banyak orang tertipu. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur malah didustakan. Kalau istilah kita ini jujur hancur katanya. Gitu katanya. Itu sudah zaman-zaman yang nipu. Jadi orang menganggap kalau jujur hancur katanya. Jadi berarti yang enggak hancur yang apa? Hah? Ini perkataan yang mesti dalil, jangan dipercaya. Yang hancur yang dusta. Maksudnya dusta itu pendek sumbunya. Enggak akan tahan lama orang dusta. Sebentar aja akan hancur. Itu berkata tadi, jangan dipercaya, itu misi dalil. Tapi itu terjadi zaman yang seperti itu. Maka orang banyak tertipu. Yang pendusta dipercaya. Yang jujur didustakan. Orang banyak tertipu. Bukan itu aja. Dilanjut kata beliau, yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang pengkhianat diberi amanah. Orangnya kha'in. Biasa khianat. Tapi malah yang diberi amanah. Wa yuhawwanu fiha al-amin. Orang yang dipercaya, yang amanah, malah dituduh khianat. Ini benar-benar zaman tertipu. Kalau ini sudah urusan agama, ya Iwan. Orang yang berdusta atas nama agama dipercaya. Orang yang jujur membawa berbicara atas agama jujur didustakan. Betul-betul memang benar-benar hari-hari yang menipu. Banyak orang tertipu. Jangan heran, orang berdosa seagama malah banyak pengikutnya. Ribuan. Adakan acara di lapangan. Besar, penuh. Jangan heran. Emang itu zaman, sudah zaman manusia banyak tertipu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wayantiku fiha arruwaibidoh. Maka di zaman-zaman seperti itu, ruwaibidoh akan berbicara. Ruwaibidoh akan berbicara. Ditanya, apa itu ruwaibidoh ya Rasulullah? Belum akan safi yatakallamu fi amril ama. Orang safi, orang yang tidak punya ilmu tapi sudah berani berbicara urusan umat secara umum. Allah musta'an. Karena apa? Sudah tersebarnya kedustaan, tersebarnya khianat, sehingga orang yang safi saja sudah berani berbicara. Orang yang tidak mempunyai ilmu berani berbicara. Kenapa? Sudah tersebar. Kedustaan sudah tersebar. Orang khianat juga sudah menyebar. Akhirnya orang safi pun berani berbicara. Ini. Dan ini termasuk minal fasadi fil ard. Ini termasuk kerusakan di muka bumi. Ya. Wayatarattabu alaihi minal fasadi umurun katsirah, yang akan menyebabkan dari kerusakan ini tadi, orang yang dusta dipercaya, yang orang yang jujur didustakan, akan mengakibatkan kerusakan yang banyak, kata beliau. Di muka bumi ini. Di antaranya apa kerusakannya? Tuhriju sahibaha minal haqqi wa yudkhiluhu fil batil. Itu akhirnya apa? Mengeluarkan manusia dari al-haq. Ini kerusakan ini. Jadi keluar manusia dari al-haq. Karena tadi sudah mempercayai orang yang dusta. Yang jujur malah didustakan. Akhirnya apa? Keluar dari al-haq. Bukan itu saja. Watudhiluhu fil batil. Memasukkan dia kepada kebatilan. Ini lebih parah lagi. Keluar dari hak, itu sudah berbahaya, sudah rusak. Lalu masuk ke al-batil, tambah rusak. Contoh umpama, orang keluar dari sunnah. Rusak enggak? Rusak enggak? Rusak. Keluar dari sunnah, futur, akhirnya sibuk dunia umpamanya. Rusak sudah. Keluar dari sunnah, masuk bid'ah. Tambah rusak lagi. Dipahami? Kalau keluar dari sunnah, lalu sibuk dunia. Sibuk dunia. Dalam hal yang halal tentunya. Sibuk dagang atau ya punya dunia sudah. Yang halal hukumnya. Ini sudah rusak. Tambah lagi, sudah keluar dari sunnah, masuknya ke bid'ah lebih parah daripada yang pertama tadi. Bukan berarti yang pertama, berarti yang pertama ringan. Bukan, enggak ada yang ringan, namanya rusak ya rusak. Cuma yang kedua, ini lebih. Karena dia bisa membenci sunnah. Membenci sunnah. Karena masuk ke dalam bid'ah. Beda kalau orang sudah putus dari sunnah. Umpamanya. Sibuk dunia, mungkin dia masih menghormati orang yang melakukan sunnah. Itu teman saya itu. Cuma saya sekarang lagi agak bosan bawahnya. Saya masih menghormati. Masih ihtiram sama orang makan sunnah, masih ihtiram. Maya saya lagi futurlah kan gitu, Mbak Men. Dia masih. Tapi kalau masuk ke bid'ah, membenci. Saya sudah. Membenci. Ini lebih berbahaya. Ini ya. Ini kerusakan di atas kerusakan. Maka dalam tahun-tahun yang seperti itu ya ikhwan, bekal ilmu. Maka akan duluan sini. Mudah-mudahan kita selesai baca ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wal-mu'afah ad-da'imah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Amin. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa, ampunan, wal-afiyah, keselamatan, wal-mu'afah da'imah, ya keselamatan yang terus-menerus, yang langgeng dalam agama dan dunia dan akhirat. Ini yang harus kita nanti minta pada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini doa yang dianjurkan untuk kita membaca pagi dan sore. Dan enggak ada yang menjaminnya selamat ya ikhwan. Orang selagi masih hidup ya ikhwan tidak aman dari fitnah. Maka banyak-banyak berdoa. Minta afiyah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dan juga afiyah dari agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Doa pagi dan sore. Banyak-banyak berdoa afiyah di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan tipuan. Ini sehingga orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dipercaya, dan kadang-kadang orang yang percaya tahu dia dusta, tapi juga mempercayai. Ini lebih parah lagi daripada orang yang tidak tahu dia dusta, dia percaya. Orang tahu dia itu pendusta, dia sering dusta, tapi dia percaya. Nah, ini lebih parah lagi ya ibu, lebih parah lagi. Fatadabbar, kata beliau. Tajidu dhalika fi halil aktsar illa man asamahullah. Maka renungi masalah ini. Perhatikan masalah ini, renungi masalah ini, kata beliau. Kamu akan mendapatkan hal itu dalam banyak keadaan. Kata beliau. Illa man asamahullah, kecuali orang yang Allah jaga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kerusakan di muka bumi ini. Wa manna alaihi bi kuwati da'il iman. Pertama orang yang Allah jaga, dan orang yang Allah beri nikmat dengan kekuatan dorongan iman. Diberi kekuatan iman ya. Maka kita talabul ilmu ini di antaranya untuk menambah iman. Kita menuntut ilmu ya ikhwan untuk menambah iman kita. Jangan sampai terbawa zaman yang penuh dengan penipuan. Wa atahu aklan kamilan, dan Allah beri dia akal yang sempurna, tidak lagi mengikuti hawa nafsu, tidak lagi berpikir tapi pokoknya sudah saya senang ini, ya sudah Saya condong ini, ya sudah saya ikut ini. Nah. Allah beri dia akal yang sempurna. Inda wurudis sahwat. Ketika datangnya sahwat, dia berpikir dengan akalnya, imannya mengingkari syahwat itu. Akalnya berpikir dengan lurus. Lalu dorongan iman inilah yang akan membentengi dia dari mengikuti syahwat. Mengikuti penyimpangan. Wa basaran nafidan inda wurudi subuhat. Dan Allah memberi dia pandangan yang nafidan, yang terbuka, yang tidak terkungkung ketika datangnya subuhat. Kadang-kadang orang sudah terkungkung taklid. Ya ikhwan, terkungkung taklid, akhirnya tidak lagi mempunyai pandangan yang terbuka. Ini. Lah sudah pokoknya sudah ikut. Ikut kiai. Ikut guru. Akhirnya sudah. Pandangannya tidak terbuka lagi sudah. Tidak lagi bisa membedakan ini benar, ini salah, tidak. Tidak lagi bisa menimbang dengan dalil. Ini ya. Maka bila Allah memberi penjagaan kepada kita ya Ivan, ini nikmat dari Allah. Allah menjaganya di zaman-zaman yang seperti ini penuh dengan penipuan. Allah menjaga kita istiqamah di atas al-haq, berpegang teguh di atas al-haq, disertai dengan keimanan yang kuat, disertai dengan ilmu. Ini nikmat. Maka kata beliau, wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Maka yang adalah karunia Allah yang Allah berikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang maha memiliki fadl yang besar. Adapun kita sebagai hamba Allah, pertama ya ikhwan, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan dalam masalah agamanya, selamat dari penyimpangan, dari bid'ah, dari syirik. Minta pada Allah. Dan juga berdoa pada Allah kekokohan, as-sabat alal haq, kokoh di atas kebenaran. Banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala din. Banyak-banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka as-sabat alal haq. Banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping juga berusaha untuk semangat thalabul ilm, semangat menuntut ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menerangi akal kita, meluruskan pandangan kita. Maka al-ilmu nurun. Ilmu sebagai cahaya ya ikhwan. Ilmu itu menjadi cahaya yang akan bisa menerangi akal pikiran kita, sehingga bisa berpikir dengan lurus, bisa menerangi hati kita, menjadi pandangan hati kita pandangan yang lurus, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan dengan keimanannya, maka terdorong untuk mengikuti al-haq dan meninggalkan kebatilan. Maka orang yang memiliki ilmu sebagai nur, sebagai cahaya, dia akan orang yang hidup berjalan di muka bumi ini, bahkan orang yang dengan cahaya. Dia berjalan dengan cahaya, bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Dan dengan ketakwaannya, dengan keimanannya yang kuat, setelah dia mengetahui, bisa melihat ini benar, ini baik, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, dia akan memilih yang benar. Dia akan mengikuti yang baik. Dan dia akan menolak yang salah. Dan dia akan menjauhi yang batil. Dan dalam zaman sekarang ini, ya ikhwan, di samping kita semangat talabul ilmu, ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus ummah, juga banyak, jangan henti, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kekokohan, minta afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhir. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Ini termasuk doa yang dianjurkan dibaca ketika pagi dan sore. Biasakan di pagi dan sore membaca doa ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki dalil yang berikutnya, ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.